إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، صدارة إخوان dan أخوات yang saya muliakan, yang berbahagia di dalam rahmat dan hidayah Allah Jalla Dzikruhu, pada pagi hari yang cerah ini kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala dari kitab Syarah Aqidah Salaf, yakni penjelasan dari keyakinan-keyakinan kaum salaf. Dan kita akan memasuki bab yang ketiga dengan judul iman kepada kitab-kitab, yakni kitab-kitab Allah. Dari akidah ke-54 sampai akidah 64. Secara ringkas berbicara mengenai keimanan kepada kitab-kitab Allah, seperti dalam akidah 54 kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebagian nabi dan rasulnya. Pertama, kepada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kepada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang keempat, kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihim salatu wassalam. Dalilnya selain hadis yang menjelaskan tentang arkanul iman, rukun iman dari hadis Jibril alaihi salam, dari pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita bahas hadisnya. Kemudian berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak yang memerintahkan kepada kita untuk mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada sebagian nabinya. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الشاهد yang menjadi dalil di ayat yang mulia ini adalah keimanan kepada wal kitab, kitab-kitab Allah. Ayat ini pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk beriman. Apa maknanya? Pertama, tetap berada terus menerus di dalam keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tetaplah kamu berada di dalam keimanan, jangan keluar dari keimanan. Dan yang kedua, mempertahankan keimanan itu, meningkatkan keimanan itu. Ini sama dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Islam. Dan kita telah berada di jalan yang lurus. Kenapa memohon kembali? Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya adalah memohon hidayah, taufiq. Karena tidak setiap orang yang telah beriman pada Allah dan hari akhir dan seterusnya dia menjalani keimanan itu. Ada kalanya dia melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang telah masuk Islam berarti dia telah masuk ke dalam hidayah, tapi hidayah yang mujmal secara garis besar, yang diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah hidayah yang mufassal, yang diperinci, hidayatul taufiq. Ini yang dimohon dan diminta oleh setiap muslim dan muslimah setiap hari di dalam salat-salat mereka, khususnya salat maktubah, salat yang wajib. Ihdinas siratal mustaqim. Makna hidayah mufassal, hidayah taufiq, yakni menjalani keimanan itu, memanfaatkan hidayah itu, berjalan di atas hidayah Rabb mereka, mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang kita mohon. Demikian juga firman Allah di dalam ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Yakni tetaplah kamu berada di dalam keimanan dengan memperkuat keimanan kamu, mempertahankan keimanan kamu, mengerjakan apa yang menjadi keimanan kamu. Karena iman itu amal, dan amal itu adalah bagian dari keimanan, sebagaimana pernah kita bahas di bab pertama dari kitab ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu, terus meneruslah kamu di dalam keimanan, dan tetaplah kamu di dalam keimanan kepada siapa? Pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga wal kitab, dan kepada Al-Kitab, Al-Quran, alladhi nazzala ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitab alladhi anzala min qabl, dan kepada kitab-kitab, disebut, ditulis mufrad tapi maknanya jamak. Kitab bukan kutub, kitab tapi maknanya jamak. Dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, wajib kita imani. Kalau kita ingkari salah satunya, maka kita kafir kepada kitab Allah. Karena itu Allah katakan, wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya semuanya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, atau kepada salah satunya, wa rusulihi, dan kepada para rasulnya semuanya, wal yawmil akhir, dan pada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Karena keimanan tidak boleh dipilah-pilih. Keimanan kepada kitab-kitab harus secara keseluruhannya kita mengimaninya. Tidak boleh sebagian diimani, sebagian diingkari. Demikian juga kepada para nabi dan rasul. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 4, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Sifat orang-orang mukmin yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu, yang Allah turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang Allah turunkan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab Al-Qur'an kepada beliau, kitab yang sebelum beliau, sebelum turunnya Al-Qur'an, wajib diimani, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 19 berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhiya ilayya hadzal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh, dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Al-Quran ini aku memberi peringatan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepada mereka. Ayat ini tegas bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liundhirakum bihi. Agar supaya aku memberi peringatan kepada kamu dengan Al-Quran. Waman balag. Dan juga kepada orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Ayat yang mulia ini membatalkan dan menghancurkan tuduhan dari orang-orang kufar yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diutus khusus untuk bangsa Arab, tidak kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka ayat ini bersama ayat-ayat yang lain menghancurkan, membinasakan perkataan mereka, membatalkan hujjah mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak hanya kepada penduduk Mekah, tidak hanya kepada bangsa Arab, tapi juga kepada seluruh umat manusia, karena Allah tabaraka wa taala berfirman kepada beliau, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Asyahid yang menjadi penunjukkan dalil adalah waman balag, kepada siapa saja manusia yang sampai Quran kepadanya. Berarti beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau, yang beliau memperingati manusia dengan Al-Quran, dan kepada siapa saja manusia yang sampai Al-Quran kepadanya. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 23, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, kami yang menurunkan, kami yang menurunkan, kami yang mewahyukan bahwa Al-Qur'an ini memang benar adanya, hak kalamullah. Firman Allah yang Allah wahyukan kepada hamba dan rasulnya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila. Sesungguhnya kami yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan atau secara berangsur-angsur, bertahap. Kemudian ayat dalam surat Al-Naml ayat 6, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Diulang lagi bahwa sesungguhnya engkau, yakni hai Muhammad, maksudnya wa innaka latulaqqal qur'an, sungguh telah diberikan kepadamu Al-Qur'an. Dari siapa? Dari manusiakah? Tidak. Min ladun hakimin alim. Dari yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Min ladun hakimin alim. Kemudian dalam surat Yasin ayat 67 dan 70. Wama allamnahu syi'ra. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Al-Quran ini bukan syair, bukan perkataan kahin, dukun, bukan perkataan tukang sihir. Tapi Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, peringatan untuk seluruh umat manusia. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bersyair itu tidak layak baginya, karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak cakap, tidak pandai dalam bersyair. Karena kalau beliau seorang ahli syair, nanti manusia akan menuduh beliau bahwa Al-Quran ini adalah syair-syair beliau. Allah tegaskan, وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Yakni beliau memang tidak layak, tidak cakap bersyair itu. Dan Al-Quran ini bukan syair, bait-bait syair yang dibuat oleh manusia. Tetapi, إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Al-Quran ini tidak lain melainkan zikron, yakni merupakan pelajaran dan kitab yang memberikan yang jelas sekali. Quran bacaan yang jelas sekali, terang nyata, yakni tidak ada kesamaran. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Supaya ia Al-Quran, لِيُنْذِرَ, bisa diterjemahkan dia, ia ini adalah Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sama saja Rasulullah sallallahu memberi peringatan, Al-Quran memberi peringatan. لِيُنْذِرَ, liyundhira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyundhira man kana hayyan, agar Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Al-Qur'an peringatan untuk orang-orang yang hidup, bukan untuk orang-orang yang telah mati. Ayat ini termaktub, tertulis di dalam surat Yasin. Biasanya orang-orang membacakan surat Yasin kepada orang-orang yang telah mati. Padahal dalam surat Yasin itu terdapat ayat yang mulia ini, yang menunjukkan kita belum banyak paham, belum banyak tahu tentang Al-Quran, isi dari Al-Quran. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Barangkali mereka berdalil dengan hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada, diterjemahkan, orang yang telah mati di antara kamu. Padahal lafaz mautakum adalah orang yang hampir mati, bukan telah mati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan lain-lain, tetapi sanadnya dhaif karena sebagian perawinya tidak dikenal diri atau keadaannya, atau dalam istilah para muhaddisin, majhul. Dan terjemahannya juga salah. Mautakum adalah yang hampir mati. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, yakni anjurkan, untuk mentalkin, mengajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Lafaznya sama mautakum, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, maknanya ajarkanlah oleh kamu. Apa kita akan mengajarkan kalau diterjemahkan mautakum orang yang mati? Tidak mungkin. Orang yang mati kita ajarkan lagi. Barangkali akan ada orang yang berdalil tentang hadis talqin, orang yang masuk, sudah dikubur, ditalkinkan. Ini hadis dhaif, batil. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Berarti selama ini sebagian dari kaum muslimin telah mengamalkan dua kesalahan. Kesalahan pertama, beramal dengan hadis dhaif. Kesalahan yang kedua, salah dalam menterjemahkan mautakum dari orang yang hampir mati, tapi diterjemahkan telah mati. Lebih dari itu, ayat Al-Quran, liyunziru man kana hayyan, jelas dan tegas bahwa Al-Quran bacaan untuk orang yang hidup. Karena hanya orang yang hidup yang dapat menerima, mendengar peringatan dan pelajaran itu. Adapun orang yang telah mati telah selesai. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila manusia mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, terputuslah seluruh amalnya, selesai. Kecuali tiga perkara. saya kira antum telah hafal hadisnya. Oleh karena itu tidak ada sepanjang kehidupan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah membacakan Quran untuk orang yang telah mati atau mengirim bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan lain sebagainya untuk orang yang telah mati. Enggak ada sepanjang kehidupan Nabi yang mulia. Enggak ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, tentu telah dikerjakan oleh khususnya para ulama. Tidak ada juga sepanjang kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang membacakan Al-Quran atau mengirim bacaan pahala Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Dengan sanad yang sahih tentunya. Bukan dari riwayat-riwayat yang palsu. Bukan. Atau yang da'ifah. Bukan. Harus riwayatnya sahihah. Tidak pernah ada. Dari seorang pun sahabat. Kalau dikatakan ya ada pendapat, itu pendapat tidak turun dari langit. Yang turun dari langit ini liyunziru man kana hayyan. Salah satu kelemahan kaum muslimin, mereka membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Harusnya mereka memperingati manusia membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang hidup agar hiduplah hati-hati mereka, karena mengijabahkan panggilan Rasul adalah untuk menghidupkan kita, yakni hakikat kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang mengijabahkan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surat Al-Anfal. Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, perkenankanlah, kabulkanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila Rasul memanggil kamu. Untuk apa? Lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Padahal kita ini hidup. Maksudnya ada apa? Kehidupan yang hakiki di dunia ini. Agar hidup hati-hati kita. Lima yuhyikum. Maka membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, memperingati manusia dengan Al-Quran agar hidup. Kan berulang kali Al-Quran liunzirakum bihi wa man balag, agar aku memberi peringatan kepada kamu dengan Al-Quran ini dan kepada orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Enggak disebut orang mati di sini. Ini orang hidup semuanya. Gak ada orang mati. Kalau sekarang saya membacakan ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah kita berharap pada Rabbul Alamin bermanfaat bagi kita. Akan hidup hati kita. Dan Al-Quran nur, cahaya dan hidayah. Khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Kemudian ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Kemudian dalam surat Yunus ayat 37 dan 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah." Al-Qur'an ini tidak dibuat oleh selain Allah, tidak diada-adakan, tidak mungkin. Karena Al-Quran ini min indillah, dari sisi Allah. Al-Quran ini bukan buatan manusia, tidak diada-adakan, tidak. Al-Quran min indillah, walakin tasdiqan ladhi bayna yadihi, wa tafsil al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Akan tetapi Al-Quran ini membenarkan tasdik kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Dan juga watafsil al-kitab. Dan diperinci, dijelaskan hukum-hukumnya dalam Al-Kitab. La raiba fihi. Yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin. Dari Rabbul Alamin. Lihat kekuatan hujjah di dalam ayat yang mulia ini. Pertama, bahwa Al-Quran tidak dibuat, tidak diada-adakan. Maksudnya adalah, ia min indillah, dari sisi Allah. Yang kedua, Al-Quran tasdiqan ladhi bayna yadayh. Membenarkan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Yakni tidak terjadi kontradiksi antara Al-Quran dan Taurat, Injil dan Zabur. Tidak ada, saling membenarkan. Bahkan Al-Quran dengan tegas Allah katakan, walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi. Ini sebagai bantahan terhadap Ahlul Kitab khususnya. Yang mengatakan bahwa Taurat membantah Al-Quran, tidak benar. Justru Al-Quran membenarkan Taurat. Dan Taurat membenarkan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wattafsil al-kitab. Tidak hanya turun saja begitu. Tapi di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah. Allah memperinci, menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukumnya. Ayat ini sama dengan ayat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Kemudian وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى. Perhatikan. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى. Apa maknanya? Para mufassirin mengatakan hujajun. Penuh dengan hujjah. Penuh dengan alasan. Penuh dengan bukti-bukti kebenarannya. Sama seperti ini. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, diperinci ahkamnya, hukum-hukumnya. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, la raiba fihi. Meniadakan sama sekali segala jenis dan bentuk keraguan yang membuat manusia ragu. Karena itu sampai hari ini, 15 abad telah berlalu, tidak ada seorang pun, dan memang tidak mungkin ada seorang pun manusia yang sanggup membantah kebenaran Al-Quran. Kecuali dengan kedurhakaan mereka. Dengan melemparkan tuduhan-tuduhan. Dengan kebohongan-kebohongan. Dan kesombongan mereka. Tidak pernah ada. Dan memang tidak mungkin ada. Karena itu Rabbuna Jalla wa'ala mereka berfirman, Am yakuluna iftarah. Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini telah dibuat oleh Muhammad? am yaquluna iftarahu, domirhu itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka akan mengatakan bahwa Al-Qur'an ini dibuat oleh Muhammad? Kalau begitu, fa'tu bi suratin mithli. Ditantang sejak 15 abad yang lalu. Kalau kamu tidak beriman kepada Al-Qur'an, kamu masih meragukan Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an la raiba fihi, tentang kebenarannya. Bahwa ia Al-Qur'an min indillah, la raiba fihi, tentang kebenaran risalah dan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La raiba fihi, bahwa seluruh isi Al-Qur'an hak benar adanya. Tidak pernah dimasuki satu pun keraguan. Ini Al-Qur'an, alangkah besarnya Al-Qur'an. Allah jalla dzikruhu bukan menantang orang-orang ajam, tapi orang-orang asli Arab yang Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Dan pada waktu itu mereka bahasa Arab sedang jaya dan tinggi sekali, di mana-mana orang bersyair di mimbar-mimbar mereka, tapi mereka tidak sanggup membuat satu surat saja yang seperti Al-Qur'an. Kalau orang Arab yang dahulu saja tidak mampu dan tidak sanggup, dan mereka mengakui bahwa ini adalah bukan, tapi kesombongan mereka, padahal mereka tahu. Bagaimana dengan orang-orang Arab yang sesudahnya? Sesudahnya sampai hari ini. Yang ilmu bahasanya tidak seperti orang-orang yang dahulu. Bagaimana pula dengan orang-orang asing, orang-orang ajam? Tentu lebih tidak mampu lagi. Fa'tu bisuratim mislih. Buatlah sebuah surat yang semisal Al-Quran, persis sama. Sama dengan Al-Quran, mithl. Wad'u man istata'tum min dunillah. Ajak siapa saja yang kamu mampu untuk mengajaknya. Tentunya selain Allah. In kuntum sadiqin. Jika memang apa yang kamu katakan itu benar. Tidak ada sanggup. Ini firman Allah. Tidak mungkin manusia sanggup. Ketinggian Al-Quran dari segala jurusannya. Ketinggian Al-Quran dari jurusan lugahnya, bahasanya. Ketinggian Al-Quran dari jurusan perintah dan larangannya. Dan seterusnya. Dari kemukjizatan-kemukjizatan Al-Quran. Ketinggian Al-Quran dari khabar berita-beritanya. Dari kisah-kisahnya. Dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Kemudian surat Yunus lagi ayat 15, wa idza tutsla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat 1, 2 dan 3, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini Allah katakan, tilka ayatul kitabil mubin, ini ayat-ayat dari kitab yang nyata, diulang-ulang mubin. Maksudnya tidak ada kesamaran tentang kebenarannya. Jelas dan nyata terang kebenaran itu. Dan tidak ada kepalsuannya. Dan ia tidak dipalsukan. Mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kamu dapat memahaminya. Menjelaskan tentang keutamaan dan ketinggian serta kemuliaan lughatul Arab. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Kami akan menceritakan kepadamu, hai Muhammad, sebaik-baik kisah apa yang kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Yakni Rasulullah SAW tidak tahu apa-apa kecuali wahyu dari Allah. Ini kemukjizatan Al-Quran dalam pertama dijelaskan bahwa Al-Quran jelas, nyata, terang. Tidak ada kesamaran sedikit pun juga. Dia menjelaskan, ia menjelaskan segala kebenaran yang ada. Tidak pernah dipalsukan orang. Tidak dimasuki oleh perkataan yang lain. Yang kedua, Al-Quran dari bahasa Arab. Tujuannya adalah la'allakum ta'qilun. Yang ketiga, kemujizatan Al-Quran dalam qasas. Kisah-kisah, cerita-cerita. Cerita perjalanan para nabi dan rasul dijelaskan secara jelas. Ini untuk menjelaskan bahwa kitab Taurat khususnya yang menjelaskan kisah para nabi dan rasul telah dirubah sebagian besarnya oleh para ulama Yahudi. Dan seterusnya itu akidah ke-54 yang pertama, kewajiban beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena seluruh kitab-kitab itu hidayah dan nur bagi manusia. Taurat pada zamannya sebelum datang Injil, kemudian Injil pada zamannya sebelum datang Al-Quran, kemudian Al-Quran Al-Karim. Akidah ke-55, kita beriman dengan nama-nama dari kitab-kitab tersebut. Seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Sedangkan Al-Quran mempunyai beberapa nama. Di antaranya 4 buah nama yang menjadi dasar. Yaitu Al-Quran. Yang kedua Al-Furqan. Dan yang ketiga Al-Kitab. Dan yang keempat Al-Zikru. Adapun nama-nama yang selain dari 4 macam nama ini adalah merupakan sifat bagi Al-Quran. Sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari di Muqaddimah Tafsirnya. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya yang menerangi. Andai orang-orang Yahudi, Bani Israel secara umum beriman kepada Taurat dengan sebenar-benar keimanan. Dan mereka tidak melakukan tahrif, perubahan maka mereka akan mendapat hidayah. Tapi sebagian mendapat hidayah, sebagian lagi kufur. Firman Allah dalam surat Al-Qasas, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab, yakni kitab Taurat, sesudah kami binasakan umat-umat yang terdahulu. Dan Taurat itu adalah basaira linnas, penerangan yang menerangi, yang memberikan cahaya bagi manusia, yakni Bani Israel. Lafaz am linnas untuk manusia, tapi maksudnya adalah khusus, yaitu Bani Israel. Karena Taurat diberikan, diturunkan Allah kepada Musa, dan Musa hanya diutus kepada Bani Israel, tidak untuk seluruh umat manusia. Karena itu basaira linnas adalah lafzul am, lafaz yang am, tapi yang dimaksud adalah bersifat khusus. Wahudan, dan sebagai hidayah Taurat itu, warahmatan, dan rahmat, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat akan nikmat nikmat Allah, lalu mereka mensyukurinya dan tidak mengingkari nikmat nikmat Allah itu. Karena ingat itu, ingat dari kesalahan kemudian melakukan ketaatan. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa hudan wa maw'izatan lil-muttaqin. Dan kami iringi mereka, yakni nabi-nabi dari Bani Israel, dengan kenabian dan kerasulan Isa bin Maryam sesudah Musa, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna ala atharihim, dan kami iringi mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Mati seorang nabi, digantikan oleh nabi yang lain terus sampai kepada Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Dan kepada Isa diberikan Injil. Isa sendiri membenarkan Taurat dan tidak mengingkari Taurat. Wa atainahu al-Injil, dan kami berikan kepada Isa Injil, fihi huda wa nur, di dalam Injil itu ada hidayah dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, yakni Injil itu membenarkan Taurat. Wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai hidayah dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Taurat dan Injil yang Allah turunkan asli kepada Musa dan kepada Isa. Keduanya merupakan hidayah, merupakan mau'izah, merupakan yakni rahmat, merupakan nur. Kemudian sebagian manusia telah melakukan perubahan terhadap kedua kitab tersebut. Kemudian firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 111, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka bahwa mereka akan mendapat surga. Mengapa? Allah katakan yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an. Janji yang benar, yakni dari Allah, termaktub dalam Taurat dan Injil dan Quran. Janji itu ada dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Bukankah tidak ada yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Enggak ada. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Bergembiralah. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah wadzalika huwal fawzul 'adzim. Kemenangan, keberuntungan yang sangat besar sekali. Ya. Menunjukkan bahwa di dalam Taurat telah termaktub apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Di Taurat, di Injil, Quran. Kemudian ayat dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dik. Ayat yang mulia ini sebagai hujjah bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya seorang nabi dan rasul. Dan ini hujjah naqliyah dan aqliyah. Mereka ahlul kitab telah mengimani nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Nuh, mengimani Ibrahim dan seterusnya. Tetapi kenapa mereka tidak mengimani Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Padahal apa kata Allah? Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sama sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelah Nuh. Nah, kalau kamu beriman kepada Nuh, kenapa tidak beriman kepada Muhammad? Padahal wahyu yang kami wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang setelah Nuh sama dengan wahyu yang kami wahyukan kepada Muhammad. Ini hujjah tidak terbantahkan dan hujjah yang sangat-sangat kuat sekali. Bahwa nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam benar adanya seorang nabi dan rasul dan ia termaktub di dalam Taurat, Zabur dan Injil sampai pada hari ini hanya namanya telah dihapus tapi sebagian ayatnya tetap termaktub di situ. Karena Allah akan menegakkan hujjah sepanjang zaman ini. Wa auhayna, Allah katakan lagi, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Beberapa nabi disebut oleh Allah dan kami pun mewahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Ya'qub dan kepada al-asbat. Ada yang mengatakan al-asbat anak-anak Nabi Ya'qub atau dia dari kalangan Bani Israel. Dan kepada Isa, kepada Ayub, kepada Yunus, kepada Harun, kepada Sulaiman, وَآتَيْنَا دَاوُدَ الزَّبُورَ. Dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Adapun nama-nama dari Al-Quran yang empat tadi, namanya Al-Quran telah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Kedua, namanya Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, namanya Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Makna Al-Furqan, Al-Quran, adalah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian yang ketiga, namanya Al-Kitab disebut berulang kali. Kemudian yang keempat, namanya Az-Zikru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan adz-dzikra, adz-dzikra Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Kemudian akidah ke-56, kita beriman dan membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an seperti Taurat, Zabur dan Injil. Akan tetapi kita tidak boleh dan tidak diperintah mengamalkannya. Yakni mengamalkan Taurat, Zabur dan Injil. Mengapa? Karena dua sebab. Sebab pertama, karena kitab-kitab tersebut sebagian besarnya telah dirubah. Diubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Dan mereka juga mengakui, yakni orang-orang alim di antara mereka tahu, ini telah terjadi perubahan secara besar-besaran. Sebab kedua, diturunkannya Al-Quran sebagai penghapus kitab-kitab tersebut, kecuali kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang membolehkan kita untuk mengamalkannya. Di antara dalilnya adalah bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah diubah, telah dirubah oleh sebagian manusia. Begitu banyak ayat-ayatnya dihilangkan, diganti oleh yang lain. Begitu banyak ayat-ayatnya yang maknanya ditafsirkan telah dirubah dari apa yang dimaksud oleh Allah yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ada empat buah ayat di antaranya yang sangat tegas jelas di dalam Al-Quran. Saya bawakan di sini. Yang menjelaskan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil telah dirubah oleh manusia. Sebagian besarnya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afatatma'una ay yu'minu lakum. Apakah kamu masih mengharapkan orang-orang Yahudi itu percaya kepada kamu, beriman kepada kamu, percaya kepada kamu? Masihkah tumbuh harapan di hati kamu bahwa orang-orang Yahudi itu akan percaya kepada kamu, padahal mereka selamanya tidak percaya kepada kamu? Padahal waqad kana fariqum minhum, padahal segolongan dari mereka, tidak semuanya, segolongan ini adalah orang-orang yang ahlinya, para ulama, yasma'una kalam Allah, mendengar kalam Allah, Taurat. Taurat disebut kalam Allah. Ini salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu dari firman-firman Allah adalah kalam Allah. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Allah katakan yasmauna kalam Allah, padahal segolongan dari mereka mendengar kalamullah. Kalamullah yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat, tahu kebenaran isinya yang membenarkan risalah dan nubuah, nubuah dan risalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ. Thumma, kemudian kata Allah, perhatikan baik-baik, lihat ayatnya. Thumma yuharrifunahu. Kemudian mereka melakukan tahrif, perubahan lafaz dan makna. Tegas dirubah sama para ulama Yahudi ini. Taurat. Min ba'di ma aqaluhu. Lanjutan ayatnya lebih tegas lagi. Sesudah mereka tahu, mengerti. Mereka paham. Bahwa yang mereka rubah itu adalah kebenaran. Paham mereka mengerti. Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang termaktub sejak ribuan tahun yang lalu ketika turun Taurat ini. Namanya, sifatnya, dan sifat-sifat pengikutnya, orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selanjutnya Allah katakan lebih tegas jelas lagi bahwa perbuatan mereka itu dengan disengaja atas kesadaran mereka, wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Karena itu masihkah ada harapan bagi kamu untuk agar orang-orang Yahudi itu percaya kepada kamu, padahal mereka telah merubah Taurat? Segolongan dari mereka, orang Yahudi, yakni beragam. Ada yang khusus ulamanya, kerjanya merubah-rubah Taurat, Zabur, Injil. Ada yang kerjanya menulis kitab, lalu dikatakan ini kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Ini dalil pertama. Dalil kedua, ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi. Yaitu orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu. Min lil jinsi, untuk memberikan jenis penjelasan yang merubah Taurat, Zabur dan Injil itu orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Di Taurat, di tempat firman Allah di sini. Allah berfirman begini, lalu diganti oleh mereka, tahrif. Dihapus, diganti dengan yang lain. Atau dihilangkan. Ah, begitu. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 13. Lafaznya hampir sama. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Mereka, yakni orang-orang Yahudi tadi, telah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Ayat yang keempat. Sama dalam surat Al-Ma'idah. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi. Mereka telah merubah perkataan dari tempat-tempat asalnya. Yakni mereka merubah Taurat, Zabur dan Injil. Karena itu kita tidak boleh mengamalkan Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak boleh juga kita mempelajarinya, membacanya dan mempelajarinya, kecuali oleh orang-orang khusus, dari orang-orang alim di antara kita, untuk menegakkan hujjah pada mereka. Maka tidak boleh antum langsung belajar kristologi, belajar ini sebelum antum belajar Islam, mengerti tentang akidah Islam, mengerti tentang tauhid. Pemuda-pemuda harus lebih dahulu mempelajari Islam. Hanya orang-orang alim, para ulama, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Bacaan kaum muslimin adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran. Kemudian akidah ke-57. Kita beriman kepada Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman yang sesat. Setiap firqah sesat di dalam Islam, dalilnya Al-Quran, tapi pemahamannya sesat. Karena Al-Quran hanya sampai di bibir, tidak melalui tenggorokan mereka, apalagi masuk di hati. Kita beriman kepada Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat dan tabi'in. Kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya jika kita alim dan tahu, berilmu. Ini telah saya jelaskan di muqaddimah dan di akidah. Nanti akan, ya ini di muqaddimah sudah dan nanti akan diulang di akidah ke-81 sampai 85 dan 96 sampai 99 insyaallah taala. Sudah sebagian dijelaskan di muqaddimah dan nanti akan dibahas secara lebih luas di akidah 81 sampai dengan 85 dan 96 sampai 99. Kemudian akidah ke-58, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul pertama, dan yang kedua dari seluruh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang begitu banyak. Dan apa maksud mukjizat dan tentang kenabian, tentu nanti akan kita bicarakan setelah kita berbicara tentang kitab, yakni keimanan kepada para nabi dan rasul. Mati. Matiin aja. Kalau enggak kesanain aja, kesanain. 58, akidah ke-58, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar, di antara dalilnya adalah An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini, ikhwan, akhwat, kalau yang punya kitabnya perhatikan. Ini hadis yang sangat agung sekali, sangat besar sekali. Menjelaskan bahwa kepada para nabi Allah berikan mukjizat yang nanti manusia akan beriman. Salah satu jalan keimanan kepada para nabi dan rasul adalah dengan mukjizat itu. Mukjizat berbeda dengan sihir, pernah kita bahas ketika menyingkap tentang sihirnya para tukang sihir. Ma minal anbiya'i nabiyyun, tidak seorang pun nabi, berarti seluruh para nabi, illa u'tiya ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar, melainkan telah diberikan kepadanya satu atau beberapa mukjizat. Yani kadang-kadang Allah memberikan sebuah mukjizat atau dua atau tiga. Bahkan kepada Musa Allah Subhanahu wa taala memberikan 9 mukjizat yang dengan sebab mukjizat itu maka manusia yang menyaksikannya akan beriman kepada nabi tersebut. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan, akan tetapi atau sesungguhnya yang diberikan kepadaku, yakni mukjizat yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya mukjizat yang terbesar yang diberikan kepadaku ialah wahyu, wahyan. Auhahu Allahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka dari itu aku berharap bahwa akulah yang terbanyak pengikutnya di antara mereka, para nabi dan rasul, pada hari kiamat. Penjelasan saya cukup panjang bahwa Al-Quran di antaranya, Al-Quran mu'jizat ilmiah atau basirah ilmu yang di dalamnya penuh dengan hujjah dan dalil, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Yakni di dalam dalil-dalil naqliyah itu terdapat dalil-dalil aqliyah, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh kaum filsafat atau kaum mutakallimin, bahwa di dalam dalil-dalil naqliyah tidak terdapat dalil-dalil aqliyah. Ini perkataan yang batil. Bahkan sebaliknya, di dalam dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya terdapat dalil-dalil naqliyah, aqliyah. Karena ia akan berjalan bersama dan tidak mungkin terjadi kontradiksi, perlawanan antara dalil naqliyah dan aqliyah. Karena itu kaum mutakallimin, kaum filsafat mencari dalil yang lain selain dalil Al-Quran, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak cukup menegakkan hujjah, harus dengan dalil-dalil akal. Ini adalah perkataan yang sangat batil, dan saya telah menjelaskan kebatilannya di awal-awal saya membahas kitab ini di bagian mukaddimah. Dan panjang saya menjelaskan, antum bisa membacanya. Kemudian akidah ke-59, kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ia bukanlah makhluk, sebagaimana yang telah dipahami dengan pemahaman yang sangat sesat dan menyesatkan oleh firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Ini telah kita bahas di akidah ke-28. Kemudian akidah yang ke-60, kita beriman bahwa seluruh isi Al-Quran adalah hak benar adanya. Perhatikan firman Allah yang menjelaskan kebenaran Al-Quran turunnya dengan benar, yang menurunkan Allah, dibawa oleh Jibril, dimasukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan diturunkan oleh syaitan, dan isinya benar. Ini makna firman Allah, ini maksud firman Allah. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haq. Katakanlah hai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran. Ini. Kemudian Allah berfirman, itu surat Yunus ayat 108. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu. Perhatikan. Dan kami turunkan Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Seluruh isi Al-Quran benar, wabil haqqi nazal, dan Al-Quran ini turun dengan benar. Yang pertama, wabil haqqi anzalnahu, Al-Quran itu turun membawa kebenaran, semua isi Al-Quran benar. Yang kedua, wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran Al-Quran itu turun, yakni tidak dimasuki perkataan lain, bahwa ia adalah kalamullah yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril memasukkan ke dalam hati Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya. Jadi Al-Quran wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Perhatikan, wabil haqqi anzalnahu. Yani kami turunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran. Saya memberikan catatan kaki sebagai penjelasan. Yani Al-Quran ini turun dengan membawa kebenaran dan menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ganjaran dan siksaan Allah, dan seterusnya dari apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Agar beliau menyampaikannya kepada manusia sebagai pembawa berita gembira bagi mereka yang taat dan pemberi peringatan kepada mereka yang ingkar. Wabil haqqin nazal, yakni Al-Quran ini turun dengan benar-benar terjaga dan terpelihara dari perubahan dan kemasukan sesuatu yang bukan firman Allah. Tidak ada dalam Al-Quran penambahan atau pengurangan sedikit pun juga. Al-Quran turun dan sampai kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang Allah wahyukan, yang dibawa oleh Jibril, yang sangat kuat dan amanat. Ayat yang mulia ini bersama ayat dalam akidah ke-61 telah mendustakan dan menghancurkan keyakinan Rafidhah Syiah bahwa di dalam Al-Quran telah terjadi perubahan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah dengan dihilangkan sebagian surat dan ayatnya dan seterusnya dari apa yang telah mereka katakan, yang merupakan asas di dalam keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Sesungguhnya mereka ini adalah kaum pendusta yang telah berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama kitabnya, atas nama ahli bait dan seterusnya. Kemudian firman Allah, wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Mengetahui. Yara. Bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Yaitu Al-Quran. Huwal haq. Ia adalah kebenaran. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan Al-Quran itu menunjuki kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Akidah ke-61, kita beriman bahwa Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Tadi, wabil haqqin nazal. Tidak dimasuki oleh sesuatu pun juga. Tidak ada perubahan. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita beriman bahwa Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Adapun perkataan Rafidah atau Syiah. Bahwa Al-Quran telah dirubah dan dihilangkan atau dihapus sebagian ayatnya. Dikurangi banyak sekali dan ditambahi sebagiannya oleh para sahabat yang diketuai oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman, adalah perkataan kufur yang telah membantah Al-Quran. Karena Syiah buatan Yahudi, dan Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil, mereka pun ingin mengatakan merubah Al-Quran. Padahal Rabbuna jalla dzikruhu mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Tegas jelas, nyata dan terang. Al-Quran ini Allah yang turunkan. Al-Quran ini dijaga, dipelihara oleh Allah. Para pendeta Nasrani mendengar perkataan Syiah pada abad-abad yang lalu, pada abad ke-3, ke-4, ke-5. Berarti dari dahulu Syiah telah mengatakan bahwa Al-Quran telah terjadi perubahan, menuduh para sahabat telah merubah Al-Quran Al-Karim. Ini adalah perkataan yang paling batil yang pernah diucapkan oleh manusia. Lalu sebagian pendeta Nasrani pernah datang kepada Al-Imam Ibn Hazm di Andalusi, Andalus, Spanyol, pada zaman keemasan Islam di sana. Ibn Hazm, Al-Imam rahmatullahi alaih, hidup pada abad ke-5 Hijriah. Para pendeta itu berhujjah. Berarti para pendeta itu mengakui bahwa dalam Taurat, Zabur dan Injil terjadi perubahan. Tapi mereka mau sama-sama. Dalam Islam juga ada. Kalau dalam kami ada, Islam juga ada. Sama-sama kitab kita telah terjadi perubahan. Mereka mau, para ulama Islam mengakui juga. Di antara yang terbesar saat itu Al-Imam Ibn Hazm di Eropa, di Spanyol. Dan beliau memang ahli, tahu tentang Taurat, tahu tentang Injil, tahu tentang Zabur. Dan Al-Imam menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam Taurat telah dirubah. Dan dia hafal, yang membingungkan para pendeta itu. Yani para pendeta itu diberitahukan oleh Al-Imam, di dalam Taurat, Zabur, Injil telah terjadi perubahan, telah terjadi kontradiksi, telah terjadi ini. Mereka tidak bisa membantahnya. Berarti mengakui itu pendeta pada zaman dahulu. Alim. Bukan zaman sekarang. Dulu. Di Spanyol. Tahu. Membenarkan. Kalau mereka punya bantahan, tentu mereka akan bantah. Tidak benar terjadi perubahan. Tapi mereka tidak membantah. Mereka hanya mengatakan, datang pada Ibn Hazm. فَإِنَّ الرَّوَافِدْ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَصْحَابَ, bahwa Rawafid telah, yakni orang-orang Syiah mengatakan bahwa sahabat-sahabat, yakni para sahabat Nabiyukum, baddalul Qur'ana wa asqatu minhu aw zadu fihi, telah melakukan tabdil, tagyir, perubahan terhadap Al-Qur'an, dan dihilangkan ayatnya dan diberikan tambahan-tambahan. Kemudian kata Ibn Hazm, adapun perkataan mereka, yakni para pendeta Nasrani, bahwa Rawafid Syiah telah melakukan tabdilul Quran, perubahan terhadap Al-Quran, fa innar rawafid laysu minal muslimin, maka sesungguhnya Rawafid Syiah itu bukan dari kaum muslimin. Maka para pendeta itu pun kecewa, pulang dengan tangan hampa. Itu yang mengatakan bukan orang Islam, begitulah kira-kira. Langsung tegas Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala. Dan para pendeta, kemudian Imam menjelaskan siapa Rafidah itu, dan dijelaskanlah, yakni panjang pembicaraannya. Kemudian akidah yang ke-62, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Al-Quran dinamakan Al-Furqan. Tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Kemudian akidah ke-63, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia yang bersifat umum. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan yang terakhir, akidah ke-64, kita beriman bahwa Al-Quran secara khusus sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil dan memanfaatkan hidayah Al-Quran sebagaimana telah ditegaskan oleh Rabbul Alamin dalam kitabnya yang mulia ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat yang pertama bersifat umum, hudan linnas. Ayat yang kedua bersifat khusus, hudan lil muttaqin. Ayat yang pertama hidayah bersifat mujmal, dan ayat yang kedua hidayah bersifat mufassal, terperinci, diperinci. Hidayah itu taufik seperti yang tadi atau sebelum ini saya jelaskan. Barangkali ini ikhwan, kita dibatasi oleh waktu dan kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang tentunya ba'da Ramadan insyaallah taala tentang kenabian dan kerasulan yang menjadi keimanan bagi kita. Ya, kita harus belajar, harus mengimaninya. Apa sekarang kita secara ringkas antum ada gambaran, ada muqaddimah ilmiah, pengantar ilmiah bagi antum. Ini kitab-kitab Allah, khususnya Al-Qur'anul Karim, dan penuh dengan hujjah, kitab yang agung, kitab yang besar. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan membahas tentang kenabian dan kerasulan. Sampai di sini. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan soal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ada beberapa soal yang sampai kepada saya yang dapat saya jawab insyaallah taala. Di antara pertanyaan tersebut adalah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apa tujuan atau motif firqah-firqah sesat sehingga mereka memaksakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Pertama, bahwa firqah sesat itu terbagi dua. Bagian yang pertama yang memang kesesatannya itu berasal dari kemunafikan, zindiq, bukan disebabkan karena kesesatan semata atau karena kejahilan. Tetapi karena kezindikan, kemunafikan, yang memang tujuannya adalah untuk merusak Islam dan mengacaukan manhaj dan akidah serta keimanan kaum muslimin. Yang masuk dalam bagian ini banyak sekali. Dan tentunya ia tidak masuk ke dalam 73 firqah sesat yang ada pada umat ini. Karena telah berada di luar Islam. Walaupun mengatasnamakan Islam. Contohnya seperti seruan adanya Nabi palsu. Misalnya kita kenal dengan ajaran Ahmadiyah Al-Qadianiyah. Itu mengatasnamakan Islam. Kalau mereka tidak mengataskan Islam, selesai. Yang jadi permasalahan dengan umat Islam adalah karena mereka telah mengatasnamakan Islam. Bahwa di dalam Islam ada Nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi palsu Al-Kadzab Mirza Ghulam Ahmad, yang memang sengaja dibuat oleh Inggris untuk mendukung proyeknya, untuk mendukung keberadaan Inggris di India, dan untuk mengembangkan, mendakwakan agamanya. Maka diangkatlah seorang yang bernama Mirza ini, dan dia mengaku kemudian menjadi Nabi, dan pengikutnya tersebar di negeri-negeri Islam dan masuk ke negeri kita ini dari mulai awal perkembangannya di tahun 19-an, di awal tahun 19-an telah ada. Ini firqah ini kemunculannya bukan semata-mata karena kesesatan dan kejahilan, tapi memang karena kekufuran, kemunafikan sengaja. Contoh satu. Contoh yang lain, Syiah Rafidah. Kemunculannya bukan semata-mata karena kesesatan dan kejahilan, walaupun setiap firqah itu pasti sesat dan jahil. Tapi kemunculannya, keberadaannya memang karena kemunafikan zindiq. Dibuat oleh seorang zindiq yang pura-pura masuk Islam, padahal dia seorang asli Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Kemudian contoh lain, misalnya yang juga mengatasnamakan Islam dan bersandar kepada Syiah, misalnya Ismailiyah, Batiniyah, Nusairiyah, yang kemudian berkembang sampai hari ini kepada ajaran liberalisme, pluralisme, yang diantara ajarannya adalah semua agama itu sama. Nabi Muhammad SAW boleh dibantah. Tidak ada hukum Islam. Apalagi negara Islam tidak ada. Maka pertama orang yang menggerakkan lidahnya, lisannya, dan menggerakkan tangannya untuk menulis, berbicara bahwa negeri ini, Indonesia, bukan negeri Islam, adalah kaum liberal. Dahulu, tahun 80-an, tahun 2019, masuk orang-orang yang katanya bermanhaj salaf. Ini sangat aneh, yang paling aneh. Kaum liberal masuk ke manhaj ini. Wal'iyadu billah. Padahal tidak ada ulama. Karena syiar Islam ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Pakistan. Dan syiar-syiar besar itu tanda bahwa negeri itu adalah negeri Islam. Walaupun sistemnya bukan Islami pada sebagian. Nah, kaum liberal ini asasnya adalah zindiq, kekufuran. Begitulah banyak sekali. Bagian yang kedua dari firqah sesat, karena kesesatan mereka dan kejahilan, seperti Khawarij, Mu'tazilah, yang sangat Mu'tazilah sangat mengagungkan akal dan terpengaruh dengan firqah Jahmiyah. Jahmiyah ini muncul karena kezindikan, bukan semata-mata karena kesesatan. Karena itu Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama secara umum, bukan orang perorangnya. Kalau orang perorangnya adalah ditegakkan hujjah dulu. Ah, begitulah. Maka tujuannya firqah yang mengatakan Al-Quran makhluk, ada yang memang berasal dari zindiq, ada yang memang berasal karena kesesatan manhajnya. Saya kira paham ya, insyaallah ta'ala, karena hakikat ilmu paham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah dari penjagaan Allah kepada Al-Quran akan tetapi tidak kepada kitab sebelumnya, karena kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia? Barangkali wallahu a'lam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada beliau Al-Quran adalah nabi yang terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dengan membawa syariat yang kamil, sempurna, lengkap, sehingga manusia tidak berhajat kepada satupun peraturan untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Pokok-pokok kehidupan telah diatur di dalam Islam, tinggal manusia menjalaninya. Dan kitab Al-Quran, kitab terakhir yang Allah turunkan, dan ia merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh nabi dan rasul Allah yang pernah Allah memberikan mukjizat. Karena mukjizat Al-Quran mukjizat ilmiah dan amaliyah, ia dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada masa turunnya wahyu, dan orang yang sesudahnya, dan yang sesudahnya, dan yang sesudahnya, sampai pada hari ini, sampai nanti, seterusnya, sampai Quran diangkat. Sehingga tidak lewat satu zaman, melainkan Al-Quran menampakkan kemujizatannya. Barangkali itu, wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain tentang udhur bil jahal, yakni orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, orang yang belum sampai hukum kepadanya diberikan udhur, tidak dikenakan hukuman, tidak dikenakan dosa, walaupun perbuatannya tetap dikatakan salah. Kalau itu dosa, maka itu perbuatan dosa, tapi pelakunya diberikan maaf karena belum tahu. Apakah seseorang yang melakukan kesyirikan karena belum sampainya ilmu tetap jatuh ke dalam kesyirikan? Jawabnya tidak. Perbuatannya syirik, tapi pelakunya karena belum tahu, atau karena lupa, atau karena keliru, tersalah, dipaksa, dia tidak dikenakan hukuman. Dalil tentang masalah ini banyak sekali, dan kita sebagiannya pernah membahas dan selalu membahas ini, karena beredar mazhab takfiri yang tidak memberikan udzur kepada orang yang jahil, padahal nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis telah menjelaskannya dan banyak sekali contohnya. Di antaranya satu atau dua orang wanita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Ahmad dan Ibnu Majah, dan ada di sini ketika kita membahas tentang permasalahan perkara yang gaib. Seorang atau dua orang wanita mengatakan di hadapan Nabi pada walimatul uls, pesta pernikahan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada Nabi, ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Padahal yang mengetahui perkara yang gaib Allah, yang mengetahui apa yang akan terjadi besok Allah, tidak ada seorang pun juga yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِمُ غَدًا. Seorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Nabi tidak menghukumi syirik, tidak menghukumi kufur, karena mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui apa yang terjadi esok. Yang terjadi esok perkara yang gaib, tidak akan terjadi. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan seperti itu. Nabi SAW memberikan uzur, karena dia tidak tahu, karena keduanya tidak tahu. Ucapkan yang sebelumnya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok illallah, kecuali Allah. Berarti perkataan orang itu menjadikan Nabi tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini syirik. Dan Nabi SAW tidak menghukumi kesyirikannya. Perbuatannya salah. Orangnya tidak dikenakan dosa. Ingat sahabat-sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Nabi SAW mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Itu syirkul lab, syirik lafaz. Tapi orangnya tidak dihukum. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskannya. Dan yang terbesar di antaranya adalah kisah yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau sekali bersabda tapi didengar oleh banyak sahabat dan diriwayatkan oleh mereka. Kisah orang yang pada zaman dahulu, seorang yang melakukan dosa-dosa besar, lalu ketika dia akan mati, dia berpesan kepada anak-anaknya. Sebelumnya dia bertanya, bapak macam apa saya ini? Kata anak-anaknya, engkau adalah sebaik-baik bapak. Kemudian dia berkata, kalau saya mati, yakni saya telah mengerjakan perkara-perkara besar, yang kalau Allah sanggup, jika, maka dia meragukan kekuasaan Allah. Dia berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, bakarlah jasad saya, jadikanlah jasad saya itu debu, kemudian tebarkanlah ke lautan dan ke daratan pada musim angin kencang. Karena jika Allah kuasa sanggup, lihat kalimatnya, jika Allah sanggup, meragukan tidak? Saya tanya kepada antum, itu kalimat meragukan kekuasaan Allah tidak? Meragukan. Karena Allah maha kuasa. Allah maha sanggup membangkitkannya. Jika Allah sanggup membangkitkanku, niscaya dia akan menyiksaku dengan siksaan yang belum pernah dia berikan kepada seorang pun juga di alam semesta ini. Jahil. Jahil. Dia berbuat demikian karena takut kepada Allah, takut diazab oleh Allah. tapi dia jahil sehingga dia meragukan kekuasaan Allah. Ini adalah kekufuran yang sangat besar. Maka setelah dia mati, dilakukanlah oleh anaknya. Dibakarlah jasadnya, dijadikan debu, ditumbuk. Kemudian ditunggu pada musim angin kencang, maka ditebarkan ke lautan dan ke daratan. Lalu sekejap Allah berfirman pada lautan dan daratan untuk mengumpulkan jasadnya, tiba-tiba dia berdiri. Lalu Allah bertanya, "Hai hambaku, apa yang membuatmu melakukan perbuatan seperti ini?" Kata dia, "Khasyatuk, saya takut kepadamu ya Allah." Allah ampunkan, tutup dengan rahmatnya. Ini hadis sering diulang-ulang oleh para ulama salaf. Wa ala ra'sihim, yang paling tinggi diantara mereka yang sering mengulang-ulang, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dan kalau pada masa ini, imamul muhaddisin fi hadzal asr, pada zaman ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an, untuk membantah orang-orang yang seperti ini bahwa tidak ada uzur bil jahl. Lihat hadis yang sangat besar sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan uzur kepada orang itu, padahal dia telah melakukan kekufuran besar, meragukan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia mengatakan, kalau Allah sanggup, Allah mampu membangkitkan aku, niscaya Allah akan menyiksaku dengan siksaan yang Allah belum pernah berikan pada seorang pun juga. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah boleh kita melakukan salat sunnah tahajud lagi di sepertiga malam setelah kita melakukan salat tarawih? Yakni melakukan salat sunat tahajud setelah tarawih. Ini rancu namanya. Tarawih itu tahajud. Tahajud itu terdiri dari dua macam salat. Tahajud itu qiyamul lail. Terdiri dari dua macam salat. Qiyamul lail terdiri dari dua macam salat. Maksud saya, tahajud itu masuk ke dalam qiyamul lail. Qiyamul lail terdiri dari dua macam salat, tahajud dan witir. Di bulan Ramadan, kaum muslimin menamakannya tarawih, yang waktunya dimajukan mengamalkan perbuatan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada lagi setelah tarawih salat apapun juga. Kalau antum mau salat malam, ya jangan salat di awal malam, nanti saja. Sendirian salat di rumah. Kalau telah berjamaah di masjid, tidak ada lagi salat. Mana sahabat mengerjakan lagi itu? Enggak ada. Enggak ada. Pertanyaan yang lain, ada izin bertanya, apakah sama penafsiran dari bunyi ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dengan ayat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram? Ini pernah saya atau kita bahas di kitab pilih. Ayat yang pertama menjelaskan sifat wajah Allah. karena lafaz dzu itu marfu dhamma kembali ke wajhu wajhu rabbika dzul jalal, yakni akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi ayat pertama dalam surat Ar-Rahman ini menjelaskan tentang sifat wajah Allah, menjelaskan tentang wajah Allah. Allah mempunyai wajah. Sedangkan ayat yang kedua itu sifat bagi zat Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia zida kasrah majrur kembali ke rabbik tabaraka smu rabbika dzil jalali wal ikram. Beda, yang satu kembali ke wajhu, yang satu kembali ke rabbik. Dengar gak? Kacau pendengarannya apa? Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengaplikasikan atau mempraktekkan iman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran, sedangkan kita mengetahui kitab-kitab tersebut yang ada di zaman ini sudah dirubah oleh Yahudi. Tadi sudah saya jelaskan, mengimani bahwa kitab-kitab itu diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud alaihimus salatu wassalam, tidak boleh kita mengingkarinya. Dan sampai hari ini masih banyak ayat-ayat Allah yang termaktub yang mereka tidak merubah semuanya, tidak, sebagiannya tetap ada sebagai hujjah bagi mereka. Yang kalau ulama Islam menjelaskan dan menjelaskan kepada mereka, menegakkan hujjah kepada mereka, tetapi kita diperintah mengamalkannya. Oleh karena itu ada tiga di sini yang perlu kita ketahui. Ayat-ayat tersebut yang telah diketahui kebohongannya, kepalsuannya dari Al-Quran, dari Islam, maka itu wajib didustakan, karena itu bukan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti ajaran Trinitas misalnya. Yang kedua, yang telah diketahui kebenarannya dan Al-Quran membenarkannya dan Islam membenarkannya, maka wajib kita benarkan. Seperti ayat-ayat dalam Taurat sampai hari ini yang ada di Injil Perjanjian Lama yang mengulang-ulang bahwa Allah itu hanya satu, la ilaha illallah. Kalau Injil dalam bahasa Arab seperti itu, tidak ada ilah kecuali Allah, dan itu hak, tidak boleh kita dustakan. Yang ketiga, yang kita tidak tahu benar dan salahnya, maka tidak boleh kita benarkan, khawatir nanti membenarkan yang salah. Dan tidak boleh kita dustakan, khawatir kita mendustakan sesuatu yang benar. Maka kata Nabi SAW, diam. Yakni tidak membenarkan, tidak, karena belum diketahui. Kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Dan orang yang paling alim tentang ini adalah para ulama Islam. Assalamualaikum Ustaz, wa alaikum salam. warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Bangun. Assalamualaikum Ustaz, wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir zaman Al-Quran akan dicabut dan diangkat sehingga tidak tersisa di muka bumi. Mohon penjelasannya. Yani nanti pada akhir zaman, dan ada hadis di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Sahih bahwa Al-Quran nanti akan hilang bacaannya dari dada manusia, tulisannya akan diangkat nanti pada akhir-akhir zaman sekali. Itu benar, karena waktu sudah masuk. Barangkali ini ikhwannya bisa saya jelaskan, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain perlu penjelasan, keterangan lebih luas lagi, dan waktu kita tidak memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai di sini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.